إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar dari wali murid Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS Semarang, kemudian pendengar dari wali murid Sekolah Tahfidz Ibnu Mas'ud atau STIM yang ada di Tangerang dan sekitarnya, kemudian pendengar radio kita FM yang berada di Cirebon dan sekitarnya, kemudian pendengar radio Sahabat yang berada di Tegal dan sekitarnya, pendengar radio Albina yang berada di Bekasi dan sekitarnya, kemudian pendengar radio Al-Hikmah yang berada di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya, kemudian juga radio Madinah, serta semua pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang tiada terhingga pada diri kita, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya apabila kita menghitung nikmat Allah tersebut pada diri kita. Kesempatan kali ini pada kajian pendidikan karakter nabawiyah ini, dalam hal ini kita masih membahas tentang pendidikan anak usia 7-10 tahun, yaitu fase tamyiz, fase di mana anak-anak sudah mulai tumbuh nalar, fase di mana ini adalah fase masa emas penumbuhan karakter belajar. Dalam kesempatan kali ini, pada sesi yang ketiga ini, kita akan membahas tentang tema ada belajar pada kenakalan anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering sekali orang tua digelisahkan oleh keadaan anak-anaknya, terutama dalam hal ini apabila anak-anaknya mengalami suatu hal, mereka memiliki perilaku yang sering disebut dengan istilah kenakalan. Tentu saja ini sangat mengkhawatirkan bagi orang tua, namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua perilaku nakal anak itu adalah murni kenakalan. Bisa jadi bahwa perilaku kenakalannya itu bisa dapat dimanfaatkan sebagai media, sebagai sarana untuk belajarnya anak-anak kita. Mengapa demikian? Mengapa nakal itu bisa dijadikan sebagai media belajar? Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Jadi kita membahas mengapa kenakalan itu bisa kita jadikan sebagai sarana pembelajaran bagi anak kita, karena yang pertama, semua anak kita terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fitrah dalam pembahasan yang lalu telah kita ketahui bahwa maknanya adalah anak memiliki kecondongan kepada Al-Islam. Anak memiliki kecondongan kepada Tauhid. Anak memiliki kecondongan kepada hal-hal yang terkait dengan kebaikan. Dan sebagaimana sebuah hadis qudsi yang disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, inni khalaqtu ibati hunafa fajtalathumus sayatin antinihim, sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, yaitu condong kepada tauhid, condong kepada Islam, condong kepada kebaikan. Maka setanlah yang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Sehingga bisa kita katakan bahwa setiap anak itu memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Terus kemudian kecenderungan yang berikutnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kul kulu ya'malu ala sakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ada sambila. Ketika katakanlah wahai Muhammad bahwasanya setiap orang itu akan bekerja, akan beramal sesuai dengan sakilah, yaitu tabiat bawaan, atau bisa disebut dengan makna yaitu bakat pembawaannya. Maka Tuhanmulah yang paling lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Sehingga kecondongan anak ini ada dua hal, yaitu condong dalam hal terkait dengan keimanan, dan ini semua anak sama rata dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecondongan yang kedua yaitu condong untuk memiliki potensi bakat yang unik. Bahwa perilaku-perilaku mereka sebenarnya perilaku unik yang menunjukkan potensi mereka. Ini tentang anak terakhir dalam keadaan fitrah. Jadi mereka memiliki kecondongan yang umum yaitu keimanan, dan kecondongan yang khusus yaitu potensi bakat yang unik pada masing-masing anak. Namun demikian, walaupun anak memiliki kecondongan dan condong kepada kebaikan, namun mereka, yaitu anak-anak kita itu, terlahir dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian pendengaran, penglihatan, dan fuad agar kalian bersyukur. Nah, karena kita mengetahui bahwa anak kita condong kepada kebaikan, namun di sisi lain anak kita belum mengetahui apapun ketika mereka lahir, maka di dalam mendidik anak-anak kita membutuhkan dua hal. Dengan keadaan ini tadi, ya kondisi anak kita tadi memiliki kecondongan pada iman dan kecondongan kepada bakat yang unik, terus kemudian mereka lahir tidak mengetahui suatu apapun, maka mereka membutuhkan dua hal dalam mendidik mereka. Yang pertama adalah mereka membutuhkan pengakuan, yaitu mengakui kecondongan mereka, condong kepada keimanan dan condong kepada potensi yang unik. Ini butuh pengakuan. Ini kita harus mengakui bahwa anak kita itu memiliki kecondongan kepada kebaikan. Hendaklah kita tidak berpikir bahwa kalau anak kita tidak diketati, kalau anak kita tidak kita pagar rumah kita, maka dia akan keluar dan akan berbuat menyimpang dan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh yang melanggar syariat. Ini berarti kita sudah berprasangka tidak baik terhadap anak kita, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu dalam keadaan condong kepada kebenaran atau kebaikan. Maka di samping kita berharap ya dengan adanya kecondongan ini, namun berharapnya ini pun juga kita tidak boleh berlebihan, karena kita harus ada rasa takut ya. Takut anak-anak kita akan berbuat kesalahan, akan terpengaruh dari luar dan sebagainya. Maka hendaklah antara rasa takut dan rasa harap tadi bisa seimbang sebagaimana dua sayap burung, sehingga burung tersebut bisa terbang dengan indah. Jadi yang pertama butuh pengakuan. Kita harus mengakui bahwa anak kita memiliki potensi, memiliki kecondongan kepada kebaikan. Yang kedua, karena anak kita tidak mengetahui apapun ketika mereka lahir, yaitu butuh pembersamaan. Butuh dibersamai karena mereka belum mengetahui apa-apa walaupun memiliki kecondongan kepada kebaikan. Maka pembersamaan ini yang kita lakukan adalah yang pertama agar kita menjadi teladan bagi mereka. Jadi keteladanan yang kita berikan kepada mereka. Terus kemudian ketika kita bersama mereka, maka kita mendampingi mereka, memberikan perlindungan kepada mereka, bercengkrama dengan mereka, bermain bersama mereka. Ketika kita berada di belakang anak-anak kita, kita memberikan motivasi, memberikan daya kepada anak-anak kita untuk selalu maju dan maju. Sehingga dalam pembersamaan ini telah disebutkan oleh tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ketika kita berada di hadapan anak-anak kita, maka jadikanlah kita sebagai teladan bagi mereka. Karena pendidikan keimanan itu adalah tidak diajarkan tapi ditularkan melalui keteladanan. Ini. Terus kemudian ketika kita bersama mereka di tengah-tengah mereka, ya, mangunkarso. Di situ kita mendampingi mereka, ya. Kita memberikan perlindungan kepada mereka sehingga mereka merasa nyaman. Kita mendengarkan keluhan mereka. Dan kemudian ketika kita berada di belakang, ketika anak-anak kita bersemangat untuk melakukan sesuatu, maka tugas kita adalah memberikan motivasi. Tutwuri Handayani. Kita di belakang memberikan daya, memberikan kekuatan, memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Itu pembersamaan. Jadi pengakuan atas fitrah anak, kemudian pembersamaan terhadap anak karena mereka belum mengetahui sesuatu atau apapun, inilah yang dinamakan dengan proses pendidikan. Kalau kita hanya mengakui saja, sudah terlalu pede bahwa anak kita condong kepada kebaikan, akhirnya tidak ada pembersamaan, dianggap anak sudah mengetahui sesuatu dan bisa mencari sendiri ilmu yang dia inginkan tanpa adanya pembimbingan, ini bukanlah pendidikan, ini namanya adalah pembiaran. Namun demikian, seandainya kita membersamai anak-anak kita, namun kita tidak mengakui bahwa anak kita memiliki kecondongan, bahwa mereka lahir secara fitrah, kita masih menganggap mereka seperti kertas putih yang kosong, sehingga tidak ada pengakuan terhadap potensi mereka, terhadap kecondongan mereka, ini bukanlah pendidikan, tapi ini adalah pemaksaan. Oleh karena itu, antara pengakuan dan pembersamaan, kedua-duanya harus kita laksanakan semua dalam mendidik anak-anak kita, sehingga dua hal inilah yang merupakan pendidikan bagi anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang mendasari ya tentang kondisi anak kita, bahwa anak kita itu memiliki kecondongan kepada kebaikan. Terus kemudian kondisi anak kita yang lain, bahwa anak kita itu belum memiliki dosa sampai mereka itu balik, ya. Rufi al-qalamu an thalathah, pena catatan amal itu diangkat pada tiga orang, ya. Anin na'imi hatta yastaikid, wa anis sobi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yakil. Yaitu pada orang tidur sampai dia itu bangun, pada anak kecil sampai dia itu balik, dan pada orang yang gila sampai dia itu berakal. Nah, maka anak-anak kita sebelum balik itu tidak memiliki catatan dosa. Maka bisa kita katakan bahwa perilaku-perilaku yang sering kita sebut nakal pada anak-anak kita, Allah itu tidak mencatat dosa itu. Maka bisa jadi perilaku-perilaku itu sebenarnya adalah, itu adalah belajarnya mereka. Inilah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat dosa-dosa anak-anak kita sampai mereka balik. Karena apa? Hikmahnya adalah anak-anak bisa belajar dengan berbagai hal. Kadangkala mereka salah, kadangkala mereka merusakkan barang dan sebagainya. Namun kita orang tua adalah mengakui bahwa mereka semua memiliki kecondongan kepada kebaikan yang butuh dibersamai sehingga mereka bisa terbimbing karena ketidaktahuan mereka. Nah, akhirnya karena mereka tidak punya dosa itu, maka kenakalan mereka adalah belajar bagi mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali jenis kenakalan-kenakalan anak yang sejatinya kemudian kita bisa mengambil faedah dari kenakalan tersebut. Sebagai contoh, yaitu tentang bullying atau bully membully. Ini yang sering meresahkan orang tua. Tidak sedikit terjadi permasalahan antar orang tua gara-gara karena kejadian ada anak yang saling bully-membully, kemudian orang tuanya ikut campur. Hal ini seharusnya tidak terjadi bagi orang tua atau bagi wali santri atau wali murid, karena hendaklah orang tua itu tidak ikut campur urusan antar anak, Sebab anak itu tidak memiliki dendam. Mereka itu mudah rukun. Kita perhatikan ketika mereka itu melakukan bullying, bertengkar dan sebagainya, sebentar saja, paling lama satu hari, mungkin besok mereka sudah akur lagi. Karena mereka masih fitrah. Ini kadangkala kita orang tua itu membandingkan perilaku anak dengan perilaku orang tua, padahal berbeda antara anak dan orang tua. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan apabila terjadi pertengkaran pada anak-anak kita, bully-membully pada anak-anak kita? Kita kembalikan tentang kondisi anak kita. Yang pertama, bahwa anak kita itu memiliki kecondongan kepada kebaikan, yaitu fitrah. Condong kepada kebaikan yaitu dalam hal keimanan, dan condong dalam kebaikan dalam hal kinerja atau potensi bakat. Apa hubungannya keimanan di sini dengan bullying? Apa hubungannya bakat ini dengan bullying? Bully membuli dalam pertengkaran anak. Perlu kita ketahui bahwa di dalam bullying ini, masing-masing anak itu sebenarnya mereka ingin mempertahankan prinsipnya. Mereka ingin mempertahankan apa yang diyakininya. Sehingga begitu dilawan oleh orang lain, dia berusaha untuk mempertahankan sekuat tenaganya, sehingga terjadilah bullying. Maka kalau dikaitkan dengan keimanan, sebenarnya bully dalam bullying ini ya, itu ada belajar dalam hal ini adalah mempertahankan prinsip. Dalam hal ini nanti akan dikembangkan oleh anak itu dalam mempertahankan akidah, yang mana anak tidak mudah terumbang ambing oleh subhat ketika mereka nanti sudah hidup bermasyarakat. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan potensi unik bakat. Apa hubungannya bullying dengan bakat? Perlu kita ketahui dalam bullying ini ada proses, ada kejadian, yaitu ingin menguasai ya, ingin menguasai, menguasai yang lain, ingin mempengaruhi yang lain. Hal ini kalau kita kaitkan dengan bakat, yang mana bakat kita bagi menjadi 8 klaster itu kalau untuk kelompok. Ini bullying ini terkait dengan apa? Potensi mereka untuk memimpin. Ya, ini potensi untuk memimpin. Potensi untuk menguasai orang lain. Yang mana kelak itu akan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk dikembangkan dalam perannya nanti di masyarakat, yaitu sebagai, bisa jadi sebagai seorang mudir, bisa jadi sebagai seorang kepala sekolah, seorang manajer, pokoknya yang terkait dengan mempengaruhi orang lain. Ini kalau kita lihat dalam pengakuan kita terhadap kejadian bullying itu yang sering kita sebut nakal, ternyata di situ terkait dengan keunikan, terkait dengan kecenderungan keimanan anak kita, yaitu terkait dengan mempertahankan akidah atau prinsip, terkait dengan bakat itu termasuk adalah bakat yang terkait dengan mempengaruhi. Ada yang menyebut dengan istilah influencing, ada yang menyebut dengan impacting. Tapi yang jelas bakat itu maknanya adalah mempengaruhi. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan setelah kita mengakui, apakah kemudian kita biarkan saja? Itu tidak benar, itu namanya pembiaran. Jadi ketika terjadi bullying, kita mengetahui bahwa di dalam bullying itu ada hikmah, ada pelajaran yang bisa diambil anak, maka kita kembalikan bahwa anak kita itu sejatinya masih belum banyak mengetahui tentang sesuatu hal, maka butuh dibersamai. Jadi ketika terjadi bullying itu kita bersamai mereka. Ya, kita bersamai. Namun ketika anak itu masih usia 7-10 tahun, atau mungkin di bawah 7 tahun, hendaklah ketika terjadi bullying itu ya, ketika itu tidak membahayakan, kita dampingi saja. Biarlah mereka menuntaskan egosentrisnya. Biarlah mereka menuntaskan atau ingin berusaha mempertahankan prinsipnya, selama tidak membahayakan mereka. Tapi ketika sudah membahayakan, mungkin satunya pegang kayu, yang satu pegang batu dan sebagainya, mulai kita lerai, kita pisahkan. Namun jangan sampai kita menghakimi. Sebab kalau kita menghakimi, kemudian salah satu ditunjuk yang salah, yang satu benar, pasti yang disalahkan tidak terima. Karena mereka masih anak-anak dan mereka semua merasa dirinya paling benar. Ini. Nah, ini tentang bullying. Nah, jadi dalam bullying itu ternyata ada belajar. Ya, baik terkait dengan keunikan dalam hal ini potensi bakat, atau dalam hal kecenderungan kepada keimanan. Terus contoh yang lain ya, yang terkait dengan bakat bekerja sama ya, klaster bekerja sama, yaitu ada anak ya, yang disebut nakal ya, oleh orang-orang tua, oleh gurunya atau siapa saja, yaitu anak itu yang suka bergaul, Dia senang sekali keluar rumah, seolah-olah di rumah itu hanya untuk makan, tidur, sama mandi. Setelah itu terpenuhi, dia akan keluar, akan berkumpul dengan teman-temannya. Sekilas kita mengatakan bahwa anak itu nakal. Mungkin kita berpikir seharusnya anak itu duduk di rumah, menulis, membaca, menghafal, ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan hal tadi tentang fitrah, ya, apa kira-kira belajar yang bisa diambil oleh anak tersebut, faedah tentang belajar yang bisa dijadikan media pembelajaran oleh anak tersebut? Yang pertama adalah apa? Anak tersebut senang sekali menjalin persaudaraan, dan ini diperintahkan dalam agama Islam, ya, karena dia suka bergaul dengan teman-temannya, senang bertemu dengan orang. Ini terkemudian dikaitkan dengan bakat uniknya. Maka dia memiliki bakat, yaitu seseorang yang suka menghubung-hubungkan orang lain, suka mendekatkan orang lain, ya, menjalin relasi, yaitu menjalin relasi. Ada yang disebut dengan istilah relator. Ini adalah potensi unik mereka. Nah, kira-kira potensi ini kelak, kira-kira anak kita menjadi apa? Bisa jadi mereka besok menjadi ahli di bidang humas, bisa jadi menjadi duta besar, bisa jadi menjadi apa, salesman yang berhasil, yang terkait dengan bergaul dengan orang banyak. Ini. Nah, terus apakah kemudian kita biarkan sebegitu saja? Tidak, itu namanya pembiaran. Maka kita harus membersamai mereka. Kita bersamai, kita arahkan, ya. Kita kuatkan keimanan mereka dengan keteladanan, kemudian kita lindungi mereka, kemudian kita jaga mereka. Di samping itu, ketika berada di belakang mereka, kita memberikan motivasi kepada mereka. Maka akhirnya yang awalnya asalnya kita mengatakan bahwa perilaku anak itu seperti seorang anak yang nakal, tapi ternyata bisa diambil faedah dari perilaku itu, karena itu keunikan anak, dan sepertinya anak juga enggak bisa dicegah, karena itu sudah merupakan kecondongan bagi dia. Contoh yang ketiga, yaitu antara lain, kadangkala kita melihat ada anak kita itu, anaknya itu suka dimanfaatkan temannya. Suka dimanfaatkan temannya. Ya. Kalau dia diberi makanan oleh ibunya, pasti nanti diberikan kepada temannya. Diminta pun dia juga rela, akan diberikan dengan rela dan senang hati. Nah, kadangkala orang tua itu yang gelisah, anak saya kok seperti ini? Jangan-jangan besok itu hidupnya akan seperti ini terus. Insya Allah tidak, sebab anak itu juga mengalami namanya karakter perkembangan. Nanti ada masa-masa tertentu dia juga akan mempertahankan apa yang dia miliki. Sunatullah itu, ya, sunatullah. Nah, kira-kira apa anak yang memiliki tanda kutip kenakalan seperti ini yang bisa dimanfaatkan untuk ke depan? Sebab perlu kita ketahui bahwa sejatinya tidak ada anak nakal. Kenakalan itu hanya dua kemungkinan, yaitu yang pertama potensi mereka yang belum tampak buahnya, yang kedua adalah kemungkinan jeritan hati mereka yang belum bisa mereka tumpahkan, yang belum ketemu jalan keluarnya. Maka kita hendaklah berpikir, ya, untuk hal ini bahwa inilah perilaku mereka yang menjadi potensi mereka. Nah, maka anak-anak yang sering dimanfaatkan tadi oleh teman-temannya itu sebenarnya potensi yang insya Allah kelak itu dimanfaatkan untuk sebagai apa, pelayan, perawat, kemudian petugas sosial, terus kemudian guru TK, psikolog, konselor. Itu butuh hati yang lembut, ya, hati yang sifatnya suka melayani, dan itu insya Allah ta'ala akan digunakan kelak, ya, mereka untuk profesi-profesi atau bidang-bidang yang sebagaimana disebutkan tadi. Jadi intinya bahwa mereka tinggal kita bersamai saja. Kita mungkin akan sulit mencegah karena itu kecondongannya, tapi kita jadikan perilaku mereka itu sebagai media pembelajaran bagi mereka. Terus yang selanjutnya, yang keempat, kadangkala kita melihat ada anak itu yang sukanya itu minta bukti, ya, tidak mudah percaya apabila dinasehati oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Ini kadangkala dia suka untuk membantah, berdebat, ya, atau beralasan. Ini jadi ini anaknya tuh kayaknya orangnya kritis banget, sedikit ada kesalahan langsung mereka negur, ya. Jadi misal suatu ketika orang tuanya mungkin secara gak sengaja minum lupa baca bismillah. Ini anak yang memiliki sifat seperti ini langsung negur, lah ayah melanggar. Ya. Katanya suruh minum baca bismillah, malah ayah nggak baca. Jadi sering dia itu menyalah-nyalahkan. Nah, anak seperti ini sebenarnya mereka itu adalah anak-anak yang memiliki bahkan di bidang pikiran logis, ya logis dan kritis mereka itu. Nah, kira-kira kalau anak seperti ini, walaupun mungkin kecilnya itu seperti kayak tampaknya itu seperti berbuat kenakalan, tapi sejatinya adalah itu adalah potensi yang akan dia gunakan sebagai antara lain seorang ilmuwan, ya seorang analis, ya seorang analis, bisa jadi mungkin menjadi ahli forensik, bisa jadi mungkin menjadi ahli di bidang laboratorium yang terkait dengan berpikir logika. Ini bisa jadi menjadi ahli fisika, ahli matematika. Mungkin ketika kecilnya perilakunya seperti itu, yang sering kita sebut dengan kenakalan, padahal sejatinya itu adalah potensi dia. Terus contoh yang kelima, ya, terkait dengan perilaku anak yang bisa dijadikan pembelajaran, dalam hal ini sering disebut kenakalan, yaitu anak yang suka bengong, ya bengong melamun gitu ya, kadang-kadang suka memandang langit, ya diam saja. Kadang-kadang orang tua khawatir, bahkan kadang-kadang keceplosan, kamu jangan melamun terus, jangan bengong terus, nanti kesurupan kamu nanti. Nah, ini kadang-kadang muncul seperti itu, padahal sejatinya kalau kita perhatikan, ya anak yang suka melamun itu memiliki potensi, yaitu potensi berpikir imajinatif. Ya, imajinatif. Ya, maka orang-orang yang suka melamun ini suka membayangkan sesuatu dan dia selalu ingin mewujudkan sesuatu yang belum ada. Itu sangat cocok nanti kalau dia besar atau dewasa memiliki peran sebagai seorang desainer, seorang arsitek, perumus visi misi atau orang-orang yang visioner yang memiliki pandangan jauh ke depan. Ini contoh anak yang suka melamun. Terus berikutnya contoh yang keenam, yaitu kadangkala ada anak itu sukanya itu selalu dilayani. Tampak sepertinya orang itu yang seperti raja itu. Ya. Sedikit-sedikit minta dilayani, sukanya menyuruh-nyuruh, dia sendiri malas untuk melakukan. Kalau yang dia lakukan itu tidak ada luka hati atau akibat jeritan hati karena salah asuhan sebelumnya, maka itu potensi bagi dia. Ya, potensi bagi dia. Kira-kira apa yang anak seperti ini nanti kalau sudah besar itu peran yang cocok untuk dia, yang sesuai dengan karakternya ini tadi, yaitu antara lain seseorang, ya contoh yang sederhana adalah mandor. Ya, mandor itu kan sukanya menyuruh. Ini mungkin bisa jadi nanti dia menjadi seorang pengawas, dia menjadi seorang auditor. Ini waktu kecilnya mungkin tampak seperti kenakalan, tapi sebenarnya adalah potensi dia yang belum tampak buahnya. Kemudian yang ketujuh, contoh lagi, yaitu ada anak yang suka merusak mainan. Dia tidak, hampir-hampir tidak memiliki mainan yang utuh. Setiap dibelikan dibongkar, dia enggak bisa pasang. Nanti beli lagi, bongkar lagi, dia enggak bisa pasang. Begitu seterusnya. Sekilas itu seperti anak nakal, ya. Suka membatirkan mainan, ya. Kurang hati-hati, kurang bisa merawat mainan. Tapi ternyata memang itulah kesenangan anak. Nah, hendaklah kita berpikir positif, anak itu memiliki kecondongan, ya, kecondongan kepada hal yang positif. Maka anak yang suka merusak mainan ini bisa jadi kelak dia menjadi seorang teknisi yang saat ini mungkin dia hanya ingin membongkar, kemudian ingin tahu cara kerjanya selesai walaupun gak bisa pasang. Nanti berjalannya waktu, ya, sesuai dengan karakter perkembangannya, anak ini akan mulai bernalar, ya, akan mulai tahu, ya, bagaimana untuk menggunakan harta sebaik-baiknya, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu insya Allah nanti. Nah, ini anak-anak yang suka merusak mainan itu bisa jadi kelak dia menjadi seorang teknisi, ya, seorang ahli dalam bidang kerajinan atau orang-orang yang terampil dalam bidang keterampilan tangan. Terus kemudian contoh yang ke-8, ya, ada kalanya kita menemukan anak yaitu tidak mau ditunda permintaannya. Ketika dia meminta, ya sebagai contoh, ya Umi, aku dibelikan tas. Ya. Karena uminya belum punya uang, akhirnya bilang besok ya, ternyata sampai sore gak dibelikan, dia tuh marah-marah. Umi gak disiplin, Umi gak tepat janji dan sebagainya, dia marah-marah. Ya, jadi gak mau ditunda lagi permintaannya. Ini tipe-tipe orang yang serba disiplin, serba teratur, ya. Nah, anak-anak seperti ini kelak kira-kira menjadi apa? Yaitu antara lain mungkin dia bisa menjadi seorang administrator yang harus tertib file-filenya. Dia mungkin menjadi seorang bendaharawan yang harus tepat menghitung keuangan dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh, ya, ada 8 contoh yang kita kaitkan dengan klaster bakat, yang intinya bahwa anak-anak mereka itu belum punya dosa. Maka kenakalan mereka kita harus berpikir positif bahwa dalam kenakalan itu ada belajar. Dalam kenakalan itu ada kecondongan kepada kebaikan. Ya, dalam hal ini terkait dengan perintah agama Islam yang mulia ini, terkait dengan keimanan. Di dalam kenakalan itu ada potensi unik anak yang bisa kita gali. Ini. Dan akhirnya untuk menggali itu bukan kita biarkan, tapi kita bersamai. Ya. Kita menjadikan teladan bagi mereka. Kita membersamai mereka ketika berada di tengah-tengah mereka dengan memberikan penjagaan, perlindungan. Kemudian ketika berada di belakang sedang anak-anak bersemangat, kita beri motivasi, kita dorong. Nah, yang akhirnya di dalam mendidik yang sejatinya tadi nakal itu adalah belajar. Kemudian kita betul-betul sudah bisa merubah mindset kita. Insya Allah Ta'ala kita mendidiknya lebih tenang, ya, lebih rileks, namun serius dan optimis ini. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pembiaran, ya, yaitu kita hanya mengakui saja potensinya tanpa adanya pembersamaan. Jangan sampai kita terjebak pada pemaksaan. Anak masih kita anggap anak seperti kertas putih yang kosong, kemudian kita hanya menjejalkan banyak hal dengan membersamai mereka, yaitu pemaksaan. Namun hendaklah kita di samping mengakui anak-anak kita tentang kecondongan mereka, memberikan trust atau kepercayaan kepada mereka, kita juga membersamai mereka. Inilah pendidikan bagi anak-anak kita. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya, sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini terkait tema kita, yaitu mengenai pendidikan anak usia 7-10 tahun atau masa tamzis, atau dalam hal ini dalam tema yang ketiga, yaitu ada belajar dalam kenakalan anak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dan radio yang lainnya, kami ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895399030417, ataupun dapat melalui live chat di channel YouTube kami Radio Mutiara Quran Semarang. Dan masih tersisa kurang lebih 20 menit ke depan, kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Langsung saja yang pertama, sebuah pertanyaan yang datangnya dari pekan yang lalu Ustaz, dari hamba Allah yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz, jika anak usia di bawah 10 tahun susah ngomong atau bicara dan komunikasi, kemudian oleh sekolah dia tidak naik kelas atau tidak dinaikkan kelas karena target hafalan tidak terpenuhi atau blank, bagaimana ini Ustaz? Apakah ini sebuah kezoliman atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Allah. Semoga Allah selalu menjaga bapak atau ibu yang bertanya ini untuk mendidik anak-anaknya. Ada anak yang masih mengalami kesulitan bicara, ada yang mungkin menyebut speak delay, ya. Jadi bicaranya tertunda sehingga merasa terganggu dalam belajarnya, sehingga anak tersebut tidak naik kelas, ya, karena target hafalannya tidak terpenuhi. Yang perlu kita ketahui bahwa pembagian kelas dalam pendidikan Islam itu bukan didasarkan dengan kemampuan akademis, tapi didasarkan atas usia anak. Ini, jadi pendidikan anak itu fase-fase atau marhalah atau pembagian kelasnya didasarkan pada usia anak. Nah, sehingga dalam pendidikan anak, ini kita garis bawahi anak, ya, anak itu berarti ya SD SMP itu, yang kalau perlu kita ketahui. Maka seharusnya karena pembagian fasenya itu adalah berdasarkan usia, dan tidak ada anak namanya tidak tambah usia selama anak itu masih hidup, maka bisa kata-katakan dalam pendidikan anak itu tidak ada tidak naik kelas. Harusnya anak itu tetap naik kelas. Sebab nanti kalau dia tidak naik kelas, ya, dia akan belajar dengan teman-temannya atau adik kelas yang tidak seusia. Itu nanti akan terganggu dalam proses pembelajarannya. Satu sisi, anak tersebut merasa kalau enggak naik kelas bahwa dirinya itu bodoh. Padahal perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu hebat, ya. Hanya kehebatan mereka itu berbeda-beda. Dan setiap anak itu di samping memiliki kehebatan, mereka juga memiliki kekurangan. Dan kekurangan anak itu pun juga berbeda-beda. Maka tugas kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, mari kita fokus pada kehebatan anak. Ya, kemudian kita siasati kelemahan mereka. Sebagai contoh, ya, memang ini banyak sekali fakta yang bisa kita perhatikan, kita lihat. Ada seorang memang sampai kelas 6 SD, dia masih bicaranya belum jelas. Memang itu orang menyebut kelemahan, tapi hendaknya kita tidak selalu berkonsentrasi pada kelemahannya. Kita fokus pada kelebihan anak, sehingga begitu kelebihan itu kita tumbuhkan, kita kembangkan, maka kelemahan akan tertutupi. Nah, sebagai contoh tadi, anak kelas 6 SD mungkin dia dalam berbahasa itu tidak begitu dominan, dan bahkan bisa jadi bermasalah karena dia kesulitan dalam berbicara. Namun ternyata anak tersebut memiliki kecerdasan yang luar biasa pada otak kirinya. Anak itu jenius sekali. Nah, maka dengan menyikapi seorang anak yang seperti ini, maka kita fokus pada kekuatannya. Ya, maka kelemahannya nanti akan tertutupi. Maka tadi hendaklah, ya, para pendidik, ya, para orang tua atau para penyelenggara lembaga, ya, pembagian fase anak itu adalah sesuai dengan umur, bukan berdasarkan kemampuan akademis. Kecuali kalau pendidikan untuk orang dewasa, ya, orang dewasa mungkin ada kelas-kelas dalam taklim, dalam majelis. Kemudian ada orang tua yang bisa jadi hafalannya masih kurang, tarjetnya kurang memenuhi, bisa jadi masih di kelas bawah. Nanti yang hafalnya bisa naik tinggi, kelasnya lebih atas, itu enggak masalah apabila diterapkan pada orang tua. Tapi bukan diterapkan kepada anak-anak. Nah, masalah itu apakah kedzaliman atau tidak, itu adalah tergantung bagaimana akadnya. Ya, akadnya orang tua terhadap pihak sekolah. Kalau memang orang tua sudah menyanggupi aturan yang ada di sekolah, ya berarti memang sekolah menjalankan sesuai dengan aturan sudah ditetapkan. Maka orang tua harus ridho anaknya tidak naik kelas karena memang sudah kesepakatan. Ya. Namun apabila ternyata kesepakatannya bahwa sekolah tersebut itu tidak ada tidak naik kelas, ternyata ada anak tidak naik kelas, itu namanya kedzaliman. Jadi kembali kepada kesepakatan orang mukmin itu tergantung pada akadnya. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya hamba Allah yang bertanya. Ya, semoga di malam hari ini kembali menyimak siaran kita. Dan selanjutnya akan bacakan pertanyaan yang kembali datangnya dari WhatsApp, kali ini dari Bapak Yudi di Bumiayu. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengenai bullying yang terjadi di ospek atau sejenisnya Ustaz, yang membuat malu objek orang yang dibully? Apakah hal tersebut wajar Ustaz, ataukah tidak wajar? Dan masihkah bisa dimasukkan dalam hal potensi atau bakat? Silakan Ustaz. Ya, masalah bullying yang terjadi pada ospek. Kalau ospeknya itu terjadi di tingkat mahasiswa, dan mungkin mahasiswa yang akan masuk, mahasiswa baru yang masuk sudah mengetahui bahwa nanti akan terjadi seperti itu, dan dia sudah menerima program tersebut, ya berarti gak masalah, ya. Namun apabila ini dilakukan untuk seperti tingkat-tingkat SMP yang mereka ada yang sebagian belum balik, ya, atau mungkin di SD, ya, maka hal ini ada efek, ya, dengan adanya bullying pada ospek ini seolah-olah bahwa senior itu menang, ya, lebih menang daripada yang junior. Ini seyugnya tidak terjadi demikian. Ya, di samping nanti muncul image negatif bahwa ternyata kakak kelas itu tidak menyenangkan, bahwa di sekolah itu adanya pemaksaan dan sebagainya, itu akan berakibat tidak baik dari belajar mereka. Apa yang harus dilakukan? Seharusnya namanya anak-anak sekolah itu kadangkala pendidikan sebelumnya itu belum tuntas, apalagi pendidikan kita secara umum. Sebagai contoh, anak masuk ke SMP, mungkin di SD-nya banyak sekali yang mereka itu belum tuntas karakternya, ya, imaji tentang keimanan, tentang Allah itu masih belum bagus, sehingga kesadaran mereka belum tumbuh. Imaji mereka atau persepsi mereka tentang belajar itu adalah masih negatif. Mereka menganggap belajar itu beban. Nah, begitu masuk SMP, harapan dia itu dia akan menumbuh, apa namanya, lebih bersemangat lagi, tapi ternyata di situ ada namanya ospek, kemudian adanya bullying, ada penekanan, sehingga kesan pertama bagi siswa baru tersebut bahwa sekolah itu tidak menyenangkan. Sekolah yang dia tempati itu, yang dia belajar itu tidak menyenangkan. Kemudian orang-orang di situ, orang-orang lama di situ tidak menyenangkan. Ini sudah memunculkan imaji negatif yang akhirnya akan berefek pada proses pembelajaran selama di sekolah tersebut. Harusnya, ya harusnya dalam proses recovery karakter ini, ya, dan ini alhamdulillah sudah diterapkan oleh beberapa sekolah yang untuk tingkat SMP dalam recovery karakter ini, dan alhamdulillah berhasil. Yaitu begitu ada siswa baru masuk, dibuat kesan positif, ya, maka kakak kelas atau yang senior-senior itu justru melayani mereka, membantu mereka. Jadi ada kesan ternyata orang-orang lama di sini itu baik-baik. Terus kemudian di situ tidak ada bullying, tidak ada penekanan, tidak ada kekerasan. Maka mereka akan berkesan bahwa sekolah yang saya sekarang belajar di sini itu ternyata menyenangkan sekali. Dan itu akan menumbuhkan gairah mereka dalam belajar ini. Maka perlu kita ketahui, ya, adanya kekerasan dalam ospek, ya, itu perlu direvisi ulang, ya, bukan untuk istilahnya bahwa aku senior harus lebih dihormati, kemudian junior harus lebih nurut kepada senior, itu tidak. Tapi sejatinya itu adalah justru kita harus menumbuhkan kesan positif bagi mereka yang sedang masuk ke sekolah tersebut. Ya, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya tadi Bapak Yudi di Bumiayu yang bertanya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dan kita beralih ke live chat YouTube. Kali ini ada channel Akal Sehat kembali bertanya beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jika anak berkelahi Ustaz, saling mengejek, bagaimana orang tua harus berbuat agar tidak melakukan, agar tidak melukai keduanya dan bersikap adil? Dan apakah bijak apabila dalam pertengkaran anak, orang tuanya keduanya terbawa emosi lalu ikut terjun dalam pertikaian anak-anak tersebut? Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan yang bagus dari channel Akal Sehat, ya. Apabila terjadi anak saling mengejek atau mungkin terjadi pertengkaran anak, ya, terus kemudian orang tua terlibat di situ, ikut campur, hendaklah tidak terjadi demikian, ya. Urusan anak itu anak. Perlu kita ketahui ada pepatah, mendidik satu anak itu butuh orang satu kampung. Ini karena apa? Memang butuh komunitas, butuh orang banyak. Sehingga apabila kita dalam sebuah komunitas, misal dalam satu kampung atau komunitas belajar, itu bukan berarti terus ini anakku itu anakmu, ya. Ini anakku benar, anakmu salah, tidak. Maka dalam mendidik dalam komunitas atau dalam bersama dengan orang lain itu berarti apabila anak orang lain, saudara kita itu bermasalah, kita anggap seperti anak kita sendiri. Jadi ada istilah anakku ya anakmu, anakmu juga anakku. Sehingga mereka ketika mereka bertengkar, maka kita anggap dua-duanya itu anak kita semua. Bukan terus akhirnya orang tuanya turun, kemudian mereka ikut cekcok juga. Ini tidak benar, tidak dibenarkan. Maka biarlah itu urusan anak, itu adalah belajar mereka, ya. Malah bisa jadi nanti orang tuanya sampai berbulan-bulan gak selesai-selesai cekcoknya, anaknya langsung hari itu juga langsung rukun. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, maka bagaimana kita menyikapi apabila terjadi pertengkaran anak? Misal sebagai contoh tadi saling mengejek, atau mungkin dia bertengkar saling guling-guling dan sebagainya. Maka yang itu perlu kita lakukan adalah yang pertama tadi, dua langkah. Yang pertama pengakuan bahwa mereka fitrah, bahwa di dalam pertengkaran mereka itu ada belajar. Ada belajar itu, mempertahankan prinsip dan sebagainya. Walaupun mereka bertengkar, kita harus yakin bahwa mereka masih fitrah, saling menyayangi. Mereka tidak ada dendam, mereka juga tidak ingin saling membunuh karena masih kecil. Masih kecil. dan biarlah mungkin mereka tuntas rasa ingin bertengkarnya, daripada kita tahan-tahan mereka nanti bertengkarnya ketika mereka remaja, jadilah tawuran ini. Nah maka ketika mereka bertengkar, yang pertama kita akui bahwa di situ ada belajar, kemudian jangan dibiarkan. Karena mereka lahir dalam keadaan tidak tahu apapun, mereka juga masih perlu diarahkan, maka kita bersamai. Kita dekati dalam pertengkaran tersebut, ya. Selama itu tidak membahayakan, kita dampingi terus, kita jaga terus. Sampai mereka benar-benar puas untuk mempertahankan dirinya. Tapi kalau ternyata sudah membahayakan, maka kita pisah. Kalau perlu dua orang, ya, ayah yang satu misah anaknya, yang satu misah anaknya yang satu. Terus jangan dihakimi. Mereka kalau dihakimi pasti enggak mau. Dan kalau kita menghakimi anak-anak kecil yang bertengkar dan akhirnya mereka tidak mau disalahkan, itu akan menganggap kita itu tidak adil. Dan ini lebih madharatnya lebih besar lagi. Ya, muncul keteladanan yang tidak baik. Ya karena apa? Kita enggak adil, walaupun mungkin kita tahu yang salah siapa, tapi anak itu enggak mau disalahkan. Maka jangan dihakimi. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan ketika dalam tempat yang terpisah? Ya, dalam tempat yang terpisah, ya. Kita dukung masing-masing anak tadi. Sebagai contoh misal si A. Kita bilang sama si A, harusnya B itu ngalah, kamu yang benar. Maka dia akan merasa puas. Setelah itu kemudian muncul nasihat, ya besok lagi jangan bertengkar. Bertengkar itu menyakiti saudara, enggak baik. Nah, baru nasihat itu akan masuk, tapi dengan kondisi yang terpisah. Jangan pas kejadian pertengkaran itu. Kemudian yang satunya lagi, yang si B tadi juga kita katakan bahwa kamu yang benar, yang harusnya A itu yang mengalah. Ya sebenarnya mainan ini punya kamu. Kenapa si A merebut? Nah akhirnya dia merasa lega bahwa dirinya diakui bahwa dia benar. Ya. Setelah itu kemudian kita beri nasihat. Ya. Ya. Insya Allah Ta'ala setelah mereka lega semuanya, terus mereka kemudian bertemu, saling mengungkit, insya Allah tidak, selesai masalah. Itu anak-anak. Ya makanya orang tua janganlah langsung akhirnya antar orang tua ikut campur, ya. Kemudian saling menyalahkan. Itu hendaklah tidak terjadi pada pertengkaran anak ini, karena mereka sedang belajar. Demikian ya. Wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami bacakan pertanyaan selanjutnya, masih dari live chat channel YouTube. Kali ini dari Ibu Dian Ratnasari. Beliau bertanya, Ustaz, anak saya mondok usia 17 tahun dan 13 tahun. Keduanya kakak dan kakak beradik keduanya, dan sudah balik semuanya, tapi belum akil Ustaz. Saya berpikir sepertinya mereka perlu di recovery. Bagaimanakah langkah awal untuk recovery secara global Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Dian Ratnasari. Semoga Allah selalu menjaga Ibu Dian bersama keluarga dalam mendidik anak-anak. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh atau solehah. Anak 17 tahun dan 13 tahun ini berarti yang satu usia SMA, yang satu usia SMP. Dan tadi disebutkan mereka masih remaja, karena apa? Sudah balik tapi belum akil. Dan perlu adanya pengakilan, yaitu dengan di recovery. Bagaimana caranya merecovery sementara mereka berada di pondok pesantren? Maka yang pertama, ya, yang melakukan recovery adalah orang tuanya terlebih dahulu. Ya, orang tua melakukan recovery, yaitu dengan cara apa? Melakukan recovery diri sendiri bagi orang tua. Dengan mengakui bahwa anaknya belum akil, itu sudah sebenarnya orang tua menyadari bahwa dirinya ada sesuatu yang pada saat mendidik mereka ada kesalahan. Ini sudah melupakan langkah awal recovery. Kemudian banyak-banyaklah ya kita sebagai orang tua muhasabah. Kita flashback kembali ketika kita mendidik mereka masih kecil, mungkin ada yang salah. Dan kita pasti yakin setiap anak itu punya pengalaman masa lalu ya terhadap didikan orang tuanya yang menyakitkan mereka dan akan tersimpan sampai mereka itu besar atau dewasa. Maka kita selalu muhasabah terus tentang apa yang kita didikan kepada mereka. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa ada yang salah, walaupun mungkin itu kecil sekali ya, dalam kita mendidik mereka sehingga mereka harusnya sudah akil, ternyata hanya balik saja akilnya belum datang. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah minta maaf kepada mereka. Itu adalah tindakan yang sangat bijaksana. Bukan berarti kalau orang tua minta maaf atas kesalahan mendidik kepada anak, kemudian anak lonjak, insya Allah ta'ala tidak. Justru dengan meminta maaf kepada anak, anak lebih menghormati kepada orang tuanya. Lebih hormat bahwa ternyata orang tuaku pun juga mau minta maaf. Ya, dan karena orang tuaku juga manusia biasa dan punya salah. Ini sudah efeknya luar biasa ya terhadap anak yang di recovery dengan meminta maaf kepada mereka. Apalagi mereka sudah besar-besar, ya sudah balik. Ini. Itu yang pertama. Terus kemudian selanjutnya, orang tua tidak menambahi beban anak. Ya, ketika ada target-target yang tidak terpenuhi di pondok, orang tua selama target itu tidak terkait dengan hal yang wajib, ya, ya. Misal sholat lima waktu yang wajib mereka tetap melaksanakan, hanya mungkin target hafalan yang kurang atau nilai yang kurang dari KKM dan sebagainya. Orang tua jangan menambah beban kepada anak. Ya, jangan menambah beban. Karena apa? Bisa jadi anak itu potensinya di bidang yang lain. Mungkin pelajaran menghafal dia lemah, tapi bisa jadi pelajaran yang terkait dengan pemahaman dia kuat. Ini. Maka langkah selanjutnya adalah dengan menggali potensi mereka. Ternyata ketahuan, kamu anu nak ini, ternyata kamu kuat di pemahaman, pantesan ini hafalannya agak susah, ya sabar ya. Nah, dengan diakui seperti itu, ya, anak itu sudah merasa senangnya luar biasa. Jadi langkah pengakuan dan pembersamaan itu tetap harus dilakukan walaupun itu prosesnya recovery. Diakui ya, bahwa mereka semua itu memiliki kecondongan kepada kebaikan dan mereka juga memiliki kecondongan kepada keunikan potensi bakat mereka. Dan kemudian kita bersamai mereka. Kita dampingi, mereka mau curhat kita dengarkan, kita hargai pendapatnya karena mereka condong kepada kebaikan apalagi sudah balik gitu. Ya, kita beri kepercayaan kepada mereka. Bukan mereka selalu kita atur, kita arahkan seolah-olah mereka selalu condong kepada keburukan. Ya, ini namanya nanti pemaksaan itu. Ya. Kemudian setelah itu barulah kita mungkin bisa menghubungi pihak pondok. Ya. Mudah-mudahan pihak pondoknya mengerti bahwa anak kami sedang kami recovery. Mohon maaf seandainya nanti mungkin targetnya agak mundur sedikit. Ya. Mungkin anak kami mungkin sedang euforia, akhirnya menjadi tanda kutip liar di pondok. Harap nanti ustadznya yang di sana mohon maklum. Dan setelah itu mudah-mudahan terus proses itu terus dijalankan. Mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 1 semester ya paling lama. Ya. Itu insya Allah. Anak-anak akan recovery, ya akan tumbuh karakter keimanannya, karakter belajarnya, dan karakter bakatnya. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan semoga dapat dipahami oleh penanya tadi, yaitu Ibu Dian Ratnasari yang bertanya melalui live chat YouTube. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Kembali kita beralih ke pertanyaan yang datangnya dari WhatsApp. Kali ini datang dari hamba Allah di Mataram, Jogja, Ustaz ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara memadukan kurikulum dinas dengan konsep pendidikan karakter bagi pendidik di sekolah dan bagi pendidik atau orang tua di rumah? Karena kurikulum dinas menjejali banyak ilmu, sementara konsep pendidikan karakter fokus pada potensi anak untuk tidak mubazir dalam belajar. Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Mataram, Jogja. Bagaimana menerapkan konsep pendidikan karakter nabawiyah di sekolah formal? Yang sekolah formal sekarang menggunakan kurtilas atau kurikulum 2013. Ada sebuah kaidah fikih ya. Mala yudroku kuluh la yudroku kuluh. Apa-apa yang tidak didapatkan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Maksudnya begini, konsep pendidikan karakter nabawiyah ini kalau diterapkan di kurtilas jelas ada benturan, ada ketidaksinkronan. Akhirnya tidak semuanya bisa diterapkan. Nah, walaupun semuanya tidak bisa diterapkan, maka jangan terus kemudian ditinggal, akhirnya tidak diterapkan. Maka ambillah yang bisa diterapkan. Antara lain dengan cara apa? Ya alhamdulillah sekarang kurtilas ya, terutama untuk SD, itu kurikulumnya sudah menggunakan tematik. Dan ternyata tematik ini sangat tepat sekali apabila disinkronkan dengan pendidikan karakter ini. Hanya saja nanti di dalam tematik ini kurikulum yang disusun, baik itu nanti bentuknya berupa silabus atau mungkin berupa RPP, ya, atau yang menyebut juga dengan rencana kegiatan harian atau RKH, itu ada materi yang perlu diringankan. Yang mungkin kelas 1 SD bebannya terlalu berat, tapi kalau diterapkan di dengan kurikulum ini dikurangi, ya dikurangi. Hanya di situ saja istilahnya tanda kutipnya modifikasinya, namun masalah bentuk RPP-nya, bentuk silabusnya sama dengan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013. Jadi insya Allah bisa diterapkan, ya. Namun memang secara ideal pendidikan karakter ini adalah paling tepat digunakan di rumah, ya. Digunakan di rumah karena basisnya adalah home education, ya, pendidikan rumah. Namun itu tadi kembali kepada kaidah fikih tadi, maka tetaplah tetap bisa digunakan. Dan alhamdulillah ya sudah ada bukunya, buku tentang pendidikan karakter nabawiyah ini, yaitu kurikulum pendidikan Islam, ya, yaitu gabungan atau integrasi pendidikan karakter ini dengan kurikulum Kurtilas, itu sudah ada. Dan alhamdulillah juga sudah mulai disusun silabus, kemudian mulai disusun juga RPP-nya, yang mudah-mudahan akan segera bisa diterapkan di sekolah formal. Demikian ya, wallahu taala alam bisawab. Jika ingin penjelasan rincinya mungkin satu seminar ya Ustaz ya. Iya insyaallah taala itu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh penanya tadi dari hamba Allah di Mataram. Dan selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang terakhir yang sudah masuk di malam hari ini, datang dari pendengar radio kita FM Cirebon. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Anak kami dulu ketika kecil dalam meminta sesuatu tidak memaksakan diri. Dia melihat kondisi orang tuanya, apakah orang tuanya mampu ataukah tidak. Yang ingin kami tanyakan adalah, apakah akan berpengaruh di kemudian hari Ustaz? Terima kasih Ustaz, silakan. Iya. Pertanyaan dari pendengar radio kita FM di Cirebon. Anak yang masih kecil itu pengertian ya kepada orang tuanya, sehingga dia meminta sesuatu itu selalu melihat kondisi orang tuanya. Kalau memang orang tuanya belum memiliki uang, mungkin tanggal tua ya, orang tuanya belum gajian, dia tuh paham. Dan dia mungkin baru berani meminta sesuatu ketika sudah tanggal muda ya. Kemudian dia akan meminta kepada orang tuanya. Apakah itu berefek di depan, ke depan? Kuncinya di sini, selama dia melakukan seperti itu tidak ada tekanan batin. Ya, bukan tidak ada pemaksaan, tapi atas kesadaran anak sendiri karena rasa cintanya kepada kedua orang tuanya, justru ke depan efeknya lebih bagus. Nih. Tapi kalau anak seperti tadi yang pengertian itu jadi karena apa? Ada tekanan. Mungkin ada ancaman dari orang tuanya, awas kalau nanti kamu minta uang tanggal tua. Akhirnya anak nurut sekali, tapi dalam batinnya dia merasa tertekan, diancam. Itu justru akan berakibat buruk nanti pada masa depannya nanti. Jadi ukurannya di situ ya, dalam kesadaran anak. Kalau memang itu kesadaran ya, muncul dari hati dia yang tulus, maka efeknya akan lebih bagus nanti kelak. Tapi karena adanya pemaksaan ya, sehingga karakter keimanannya tidak tumbuh, adanya ancaman, itu yang justru nanti akan membahayakan. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, sepertinya kita cukupkan pertanyaan di malam hari ini. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Ya. Jadi dari berbagai macam contoh-contoh kenakalan tadi, yang akhirnya kita bisa katakan bahwa nakalnya mereka itu adalah belajar mereka. Ya, kita perlu ketahui bahwa mereka semua adalah fitrah lahirnya. Mereka memiliki kecondongan kepada kebaikan, mereka condong jujur, mereka condong untuk beribadah kepada Allah, condong untuk beriman, bertauhid. Itu perlu kita ketahui, kita akui. Kita akui kepada mereka. Ya, kalau kita selalu berpikir anak kita seperti kertas kosong, mereka condongnya itu kalau misal ada lingkungan jelek pasti akan jelek, padahal mereka sejatinya bukan kosong ya, tapi mereka sudah memiliki kecondongan. Nah, maka dengan kecondongan itu bisa jadi tidak semua pengaruh buruk dari luar itu masuk kepada dirinya karena apa? Ada kecondongan tadi. Ya, ini itu yang pertama, sehingga kenakalan mereka, dan mereka itu kenakalannya belum dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya itu adalah belajar mereka karena fitrah. Namun di samping itu anak-anak kita lahir tidak mengetahui suatu apapun, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, maka butuh adanya pembersamaan, yaitu perlu didampingi, diarahkan, dibimbing, perlu adanya nasihat, adanya perlindungan, dorongan, motivasi dan sebagainya. Ini Jadi jangan sampai kita terjebak kepada pembiaran ya, karena hanya mengakui anak kita sudah fitrah ya, akhirnya condong kepada kebaikan, dibiarkan saja pasti akan condong kepada kebaikan. Itu adalah pembiaran namanya, bukan pendidikan. Dan jangan sampai kita terjebak juga pada pemaksaan. Kita terlalu membersamai mereka, terlalu mengatur mereka, seolah-olah mereka itu tidak memiliki kecondongan ya, tidak mengakui potensi mereka. Sehingga ini adalah munculnya adalah pemaksaan. Walaupun dalam hati kita tidak memaksa, tapi anak merasa dirinya dipaksa atau terpaksa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa menjadi lebih nyaman dalam mendidik ya. Yang tadinya mungkin melihat anaknya pada nakal-nakal, stres, gelisah, dengan hanya merubah pola pikir karena memang ini nasnya seperti itu, dan kita harus memahami hakikat manusia itu sesuai dengan Quran dan Sunnah ya, bahwa mereka itu fitrah ya, maka insya Allah Ta'ala kita lebih nyaman. Kalau kita selalu memandang buruk anak-anak kita, bisa jadi kita terjebak pada kita su'udun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas di Quran Sunnah disebutkan anak lahir itu memiliki condong kepada kebaikan, tapi kita menganggap anak condong kepada keburukan, atau bahkan kita menganggap anak itu seperti kertas putih yang kosong, itu menyalahi nas ini. Nah, khawatirnya tanpa sengaja kita su'udzon atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan anak kita. Nah, ini perlu kita menjadi bahan renungan kita ya, bahwa sejatinya mendidik itu mudah ya, mendidik itu mudah sekali. Kenapa mudah? Sebab setiap Allah memberikan amanah, itu pasti Allah memberi bekal, pasti. Maka kalau kita seorang ayah atau ibu, atau ayah dan ibu memiliki 5 orang anak, pasti Allah memberikan bekal kemampuan untuk mendidik 5 orang anak itu, karena amanah diberikan kepada orang tuanya. Enggak mungkin enggak diberi bekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah memberikan bekal kepada kita apa? Yaitu berupa keimanan yang kita bawa dari lahir, yaitu fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi pemakmur bumi, sehingga kita diharapkan menjadi hamba yang bermanfaat bagi umat dengan kinerja kita. Allah memberikan bekal kepada kita, yaitu apa? Berupa potensi bakat. Jadi intinya bahwa mendidik itu mudah, Bapak Ibu semua ya, mudah apabila kita sudah mengetahui ilmunya. Maka hendaklah kita selalu belajar, kita gali tentang pendidikan anak kita, terutama dari Quran dan Sunnah. Kemudian kita merujuk kepada ulama-ulama yang sahih pendapatnya ya, yang sumbernya jelas. Maka insya Allah Ta'ala dalam kita mendidik itu murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harapan kita anak-anak kita besok betul-betul menjadi jariah bagi kita, pahala jariah ya. Waktu kecil betul-betul kita mendidik mereka, sehingga ketika mereka berdoa, Rabbirham huma kama rubbayani shaghira, ya Allah rahmatilah mereka berdua, ibu bapakku, sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil. Memang waktu kecil anak-anak kita didik langsung ya, sehingga pahala-pahala doa itu akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Inilah betapa mulianya pendidikan ya, betapa mulianya, betapa agungnya amanah ini yang Allah berikan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi dan syaitan ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita sehingga menjadi generasi, yaitu generasi terbaik pada zamannya nanti. Demikian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.